Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Aku berjanji, Paman, aku tidak akan naik tahta sebelum berhasil menemukan iblis kejam yang telah membunuh ayahandaku. Raden, aku akan mencari dan membunuh iblis kejam itu. Lihat itu, Raden. Tuan Putri Cempaka menuju kemari. Agaknya ada sesuatu yang penting. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Sudahlah, jangan bicarakan hal itu lagi. Jangan tanyakan hal itu lagi. Apakah kau menyesalkan perkawinan ini? Apakah kau tidak bisa belajar untuk mencintai aku, suamimu? Sudahlah, Kanda Landayan. Heh, kau mau kemana, Cempaka? Tidur? Setelah lelah bermenung seorang diri dan meninggalkan diriku? Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Ape Burhan sebagai Kisida Warna, Mujadi sebagai Raden Landayan, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang baru saja tersadar dari pingsannya bermaksud hendak menjenguk jenazah ayahandanya. Akan tetapi, di muka pintu ia bertemu dengan Cempaka yang tengah dibimbing oleh seorang dayang tua. Bagaimana keadaanmu, adik Purbaya? Kau, Kak Cempaka. Bagaimana keadaanmu? Lepaskan saya, Paman Sidawarna. Saya dapat berjalan sendiri. Baiklah, Raden. Tapi berhati-hatilah. Terima kasih, Paman. Bagaimana keadaanmu, Kak Cempaka? Aku mendapat sedikit luka. Aku baru saja menjenguk jenazah ayahandamu. Kembalilah, Kak Cempaka, beristirahat. Saya akan menjenguk keadaan Kakang Landayan setelah menjenguk jenazah ayahanda. Marilah, Dayang, kita kembali ke kamarku. Marilah kita ke ruang tengah menjenguk jenazah ayahanda Raden. Marilah, Paman. Apakah aku boleh melihat ayahandaku sekali lagi, Paman Sidawarna? Untuk apa, Raden? Tidak ada artinya. Hanya akan menambah duka dan luka di hati saja. Biarkan saja ia terbungkus seperti itu. Kapan Paman Sidawarna berniat mengebumikannya? Pagi tadi kami telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh para pejabat istana maupun kerabat istana. Di antaranya adalah ibunda dari calon istri Raden, yaitu Tuan Putri Pudakwangi, pengurus istana Raka Pelumpang, serta Putri Paramita. Dan kami semua mengambil kesimpulan akan mengebumikan Baginda jika sampai esok pagi Raden tidak juga siuman. Apakah Paman sudah memerintahkan para prajurit dan pengawal untuk mencari bagian tubuh dari Ayahanda yang hilang? Saya sudah memerintahkan sejak malam peristiwa itu terjadi, Raden. Tapi, ampun Raden, kami semua tidak berhasil menemukannya. Entah iblis dari manakah yang telah berbuat biadab dan menyebar malapetaka di Karang Sedana. Aku berjanji, Paman, aku tidak akan naik tahta sebelum berhasil menemukan iblis kejam yang telah membunuh ayahandaku. Raden? Aku akan mencari dan membunuh iblis kejam itu. Lihat itu, Raden. Tuan Putri Cempaka menuju kemari. Agaknya ada sesuatu yang penting. Kak Cempaka. Ada apakah kakak datang kemari? Kakang Landayan telah sadar dan ingin berbicara denganmu. Baiklah, aku akan menjenguknya sekarang. Marilah, Kak. Kau jalanlah dulu. Aku tidak bisa berjalan terlampau cepat. Seharusnya kakak menyuruh Bibi Dayang untuk memanggilku. Keadaan kakak kelihatannya cukup parah. Ia khawatir dan takut menemuimu dalam keadaan berduka. Aku mengerti. Karena itu aku meminta ia menemani Kanda Landayan. Masuklah, Adi Purbaya. Engkaukah itu, Raden? Masuklah. Masuklah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Seharusnya Kakang Landayan beristirahat saja. Masih ada waktu untuk kita berbicara. Tidak, Raden. Tidak. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Ini adalah sesuatu yang penting, yang sebenarnya sudah lama ingin aku sampaikan kepadamu. Kakang tidak seharusnya memaksakan diri. Beristirahatlah. Dinda Cempaka, maukah Dinda membiarkan aku berdua saja dengan Raden Purbaya? Baik. Baiklah, Kanda. Aku menunggu di luar. Ini adalah sesuatu yang teramat penting yang harus kubicarakan berkenaan dengan diri Cempaka. Sebentar, Kakang. Biarlah ku tolong dahulu keadaanmu. Coba kau duduklah. Mudah-mudahan aku dapat meringankan penderitaanmu. Ayo, duduklah. Aku akan mencoba menyalurkan hawa sakti dalam tubuhku padamu. Kakang pernah melakukan semedi, berlatih olah kanuragan? Aku tidak memiliki kepandaian itu, Raden. Baiklah, jika begitu, kosongkanlah pikiran Kakang. Dan nanti, jika merasakan hawa hangat yang masuk ke dalam tubuh Kakang, tetap tenang. Jangan melakukan gerak perlawanan. Tetap lemaskan seluruh syaraf-syaraf di tubuh Kakang. Bersiaplah. Iya. Iya, Raden. Bagaimana sekarang perasaan Kakang Landayan? Apa sedikit lebih segar? Iya. Aku merasakan tubuhku lebih segar, Raden. Terima kasih. Aku akan meninggal, Raden. Mengapa Kakang Landayan berkata seperti itu? Aku mengerti keadaan diriku sendiri, Raden. Aku tidak ingin meninggalkan sesuatu hal yang mengganjal di dalam dadaku. Sesuatu yang harus kusampaikan. Apakah itu, Kakang? Ketahuilah, Raden. Cempaka sangat mencintaimu. Itukah yang Kakang ingin bicarakan pada saya? Dan sampai saat ini, Cempaka istriku itu masih suci. Aku belum menyentuhnya seujung rambut pun. Bagaimana bisa begitu? Apakah Kak Cempaka? Tidak, Raden. Cempaka istriku tidak bersalah sedikit pun. Hanya aku yang tidak sanggup, tidak mempunyai keberanian untuk menyentuhnya. Bagaimana bisa begitu, Kakang? Baiklah. Aku akan menceritakan ini semua padamu. Memang aku pun merasa sejak dahulu, ini pasti akan kuceritakan padamu satu saat. Tapi saat itu aku tidak mengerti dan tahu kapan saatnya. Sekarang aku sudah tidak bisa lagi untuk menunda-nundanya. Malam itu aku masih mengingatnya. Adalah malam ke-11 hari perkawinanku. Saat mana aku mendapat keberanian untuk mencoba menyentuh istriku. Dan malam itu pula, terjadi sesuatu hal yang teramat luar biasa, yang membuat aku tidak lagi mempunyai hasrat untuk menyentuhnya. Aku tidak membencinya, tapi justru aku menghormatinya. Dan aku jika diperkenankan oleh kakek Mamangkuraya, ingin menjunjungnya, ingin menyembahnya. Ya, malam itu terjadi sesuatu hal yang teramat luar biasa. Cukup sudah aku bersabar. Malam ini aku harus mendapatkannya. Ia adalah istriku. Ia adalah milikku. Ia masih saja berada di Taman Sari. Selalu begitu. Menyendiri. Duduk termenung. Melamun dan mengacuhkan aku suaminya. Aku akan menunggunya. Malam ini juga aku harus mendapatkannya. Harus. Itu agaknya dia telah datang. Kau belum tidur, Kanda Landayan? Iya. Aku menunggumu, Dinda. Menungguku? Adakah sesuatu yang ingin Kanda sampaikan? Sebenarnya apa yang kau kehendaki, Dinda Cempaka? Mengapa hampir setiap saat kau menjauhi diriku? Kau tidak bersikap yang sepantasnya dilakukan oleh seorang istri. Oh, Kanda. Sudahlah, jangan bicarakan hal itu lagi. Jangan tanyakan hal itu lagi. Apakah kau menyesalkan perkawinan ini? Apakah kau tidak bisa belajar untuk mencintai aku, suamimu? Sudahlah, Kanda Landayan. Kau mau kemana, Cempaka? Tidur? Setelah lelah bermenung seorang diri dan meninggalkan diriku? Maafkan aku, Kanda Landayan. Memang aku tidak sepantasnya untuk bersikap seperti ini. Tapi terus terang, aku tidak mengerti, Kanda. Aku tidak mengerti mengapa aku bersikap seperti ini. Maafkan aku, Kanda Landayan. Kau harus berusaha untuk mengerti. Kau adalah istriku, Dinda. Kau harus melayaniku, Dinda Cempaka. Malam ini aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dinda Cempaka, terlalu lama kau membiarkan aku. Ayolah, Dinda Cempaka. Raden Landayan tidak dapat lagi menguasai dirinya. Ia tidak dapat lagi membiarkan sikap istrinya yang dingin dan tidak mengacuhkannya. Raden Landayan memeluk erat-erat istrinya. Tetapi belum lagi kesampaian hasrat hatinya, tiba-tiba ia merasakan tubuh istrinya yang berada dalam pelukannya menjadi panas membara. Segera saja ia melepaskan pelukannya. Dinda, ini Cempaka. Apakah aku ini tengah bermimpi? Dinda Cempaka, kenapa tubuhnya menjadi demikian berkilau, gemilang bercahaya? Silau sekali. Aku tidak sanggup memandangnya. Dinda Cempaka. Cahaya itu lenyap. Cahaya itu hilang. Dia tidak sadarkan diri. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Yang baru saja terjadi. Aku melihat Dinda Cempaka nampak demikian anggunnya. Demikian agungnya. Siapakah yang sesungguhnya kuhadapi tadi? Seakan-akan aku menghadapi Nyai Pohaci, Dewi nan cantik jelita, Dewi agung yang merupakan istri dari Hyang Wisnu. Dan ketika istriku terbangun, sedikit pun ia tidak sadar tentang dirinya itu. Dan sejak saat itu, aku tidak berani lagi untuk menyentuhnya. Sampai satu saat, beberapa bulan kemudian, aku kembali ke kamarku dalam keadaan mabuk. Dan saat itu, aku benar-benar lupa dengan semua pengalamanku itu. Aku datang menemuinya. Aku merangkulnya. Dan hal itu terulang kembali. Kau cantik sekali, Dinda Cempaka. Kemarilah. Jangan hanya berdiri saja di situ. Cahaya tubuhmu yang demikian semarak menyilaukan, membuat hasratku menjadi semakin menyala. Indah Cempaka, indah. Tanganku terbakar melepuh dan menghitam seperti ini. Iblis. Iblis. benar-benar sial nasibku. Sial. Sungguh sial. Aku tidak menyangka gadis secantik itu, selembut itu adalah panas sekali tanganku. Ada apa? Kau menangis dan mengerang seperti seorang bocah cengeng anak muda. Bukankah kau adalah kakek tua yang merupakan guru dari Cempaka dan juga dari Raden Purbaya? Benar. Ada apa? Bukankah kau Raden Landayan, suami dari Cempaka? Iya, aku memang Raden Landayan. Tapi aku bukanlah suami dari iblis wanita itu. Bukan. Ada apa dengan tanganmu itu, Raden? Ini semua adalah perbuatan iblis wanita itu. Dialah yang membuat tanganku jadi seperti ini. Oh, maksudmu? Aku kemudian menceritakan segalanya tentang istriku. Segalanya, Raden. Dan setelah mendengar ceritaku tersebut, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang tidak berani untuk kuungkapkan, tidak berani untuk kuceritakan. Tapi sekarang situasinya justru menuntut untuk itu. Kau harus mengetahui semuanya, Raden. Semua tentang istrimu. Ketahuilah, Raden Purbaya dan Cempaka telah ditakdirkan dewata untuk saling berjodoh. Raden Purbaya terperanjat ketika mendengar cerita dari Raden Landayan tentang dirinya dan diri Cempaka. Raden Landayan pun terhanyak kaget ketika melihat Raden Purbaya terlonjak. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang kemudian terjadi dengan kisah cinta Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.